sih, Kres? Nyatanya kan? Gimana itu? Nah, jangan buat curang lagi ibaratnya kumbang. Habis kita padu paling-paling terus terbang lagi itu. Itu sih biasa. Laki-laki pasti merayu, tapi rayuannya rayuan kumbang. Hitam